Sang bintangnya Jawa Timur ada Gary Yeobro Mahesa A D L. Selamat siang para sahabat-sahabatku. Siap goyang lagi ya Mas Bos ya. Adelo Corot Sewu Wasik. Tiap hari ia lalui berkelana seorang diri untuk mencari sesuap nasi walau belum pasti. Wasik. Namun ia terus berjalan, tahu kapan ia makan. Begitulah gelandangan berkesedihan, selalu di dalam kesedihan. Wasik. ini terus terjadi. Liku hidup tiada pasti, nasibmu wahai gelandangan, penuh kesedihan, penuh di dalam. Apa bos?